Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini, Senin 16 Mei 2022, dibacakan Ardiansyah. Satu unit rumah janda di Pedadabiren ludes di lalap si jago merah. Disebut par lepas peserta Tour de Aceh etape 2 di Museum Aceh. Lembu terpapar wabah PMK di Aceh Tamiang terus bertambah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapung 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darun, satu unit rumah berkonstruksi semi permanen di Dusun Kutakrung, Kampung Menasah Baru, Pedadabiren ludes terbakar sekitar pukul 03.15 waktu Indonesia Barat dini hari. Rumah yang terbakar milik seorang janda bernama Halimah, 38 tahun. Gesi Menasah Baru Pedada, T. Johan, 45 tahun, mengatakan saat kejadian pemiliknya Halimah tidak tidur di rumah. Kebakaran pertama kali diketahui warga bernama Lutfi, 20 tahun. Saat itu Lutfi sedang melintas pulang ke rumahnya dan melihat api muncul di rumah korban. Lalu Lutfi segera memberitahukan kepada warga lain termasuk perangkat desa. Dalam hitungan detik warga berdatangan membantu memadamkan api. Tiga unit damkar dari Biren juga tiba di lokasi memadamkan api bersama warga. Namun rumah dan isinya ludes terbakar. Tidak ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Menyangkut sumber pemicu kebakaran belum diketahui secara pasti karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. T. Johan menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut saat ini, sebab saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong. Pemiliknya seorang janda bernama Halimah tidak berada di rumah, sementara seorang anaknya tinggal di salah satu dayah. Untuk kerugian yang dialami korban masih dalam pendataan. Darlun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar acara pelepasan peserta kegiatan Tour de Aceh etape 2 di Museum Aceh pada Senin pagi. Kegiatan juga dimeriahkan salah satu artis ternama yakni Wulan Guritno yang berada di garis paling depan saat pelepasan oleh Sekda Aceh Taqwallah. Sebelumnya, Tour de Aceh etape 1 telah digelar di Aceh Tengah dengan menempuh jarak 50 km sepanjang Danau Lutawar. Kegiatan Tour de Aceh etape 2 ini termasuk dalam 101 event Kasanah Piasa Nanggro. Event ini dilaksanakan pada 14 hingga 16 Mei 2022. Kepala Disbud Par Aceh Jamaluddin mengatakan Tour de Aceh etape 2 ini bukan hanya kegiatan balap sepeda saja, namun juga merupakan spot tourism untuk memperkenalkan Aceh dan mempromosikan pariwisata Aceh. Ia menambahkan pemerintah Aceh akan menerapkan 3A dalam membangun pariwisata Aceh, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Sementara itu, Sekda Aceh Taqwallah mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dalam kegiatan Tour de Aceh etape 2 yang digelar hari ini dimulai dari Museum Aceh. Darlun, lembu terpapar wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Tamiang terus bertambah. Dari rekap data perkembangan kasus PMK di Aceh Tamiang, total mencapai 3.485 ekor lembu masyarakat terpapar. Kabak Humas Setda Kap Aceh Tamiang, Azwanil Fakri, mengatakan sebelumnya lembu yang terpapar PMK di Aceh Tamiang hanya 2.813 ekor. Namun hingga hari ini terus bertambah mencapai 3.485 ekor. Data ini merupakan hasil rekapan perkembangan kasus PMK dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Tamiang hingga Minggu 15 Mei 2022. Menurut Azwanil, dari 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, hanya 2 kecamatan yang masih bebas wabah PMK. Sisanya telah terdampak. Adapun 2 kecamatan yang belum ditemukan adanya lembu yang terjangkit PMK, yaitu Tamiang Hulu dan Kecamatan Sekera. Darlun Kapolres Aceh Besar AKBP Charly Saputra mengatakan pihaknya terus memburu pelaku penembakan 2 warga Kecamatan Indrapuri Aceh Besar hingga tewas. Polres Aceh Besar ikut dibantu tim dari Polda Aceh dalam pengejaran pelaku. Menurut AKBP Charly, sejauh ini belum diketahui motif penembakan 2 korban sebab tim kepolisian masih melakukan penyelidikan di lapangan guna mengetahui motif serta senjata yang digunakan pelaku. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 warga Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar tewas usai ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat lalu. Keduanya ditembak saat pulang dari kebun. Menurut AKBP Charly, 2 korban penembakan tersebut merupakan warga Gampung Anuglu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. 2 korban meninggal dunia saat dirawat di RSUD ZA. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun pertemuan pertama tingkat Sherpa dari Global Crisis Response Group atau GCRG telah diselenggarakan secara virtual pada Jumat malam 13 Mei 2022. Pertemuan dipimpin Deputi Sekretaris Jenderal PBB Aminah Mohamed dan dihadiri para Sherpa GCRG dari Indonesia, Jerman, Denmark, Bangladesh, dan Senegal. Pertemuan juga diikuti perwakilan tetap di PBB New York dari pemerintah Bangladesh, Denmark, Indonesia, Jerman, dan Barbados serta Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development. GCRG merupakan grup yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari 6 kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai Champion Group of GCRG yang bertujuan mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi dalam menangani krisis yang timbul dari dampak konflik Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19. Deputi Sekretaris Jenderal PBB Aminah Mohamed dalam pembukaannya menyampaikan para Champion Group of the GCRG sangat dibutuhkan untuk menavigasi krisis yang multidimensional. Terkait rantai pasokan pangan global, Sesmenko Perekonomian sebagai Sherpa Indonesia turut menyampaikan bahwa saat ini beberapa bagian dunia bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk pasokan pangan yang sangat terganggu dengan adanya konflik. Gangguan ini juga diperparah dengan terjadinya lonjakan harga terutama terkait dengan pengiriman barang dan logistik. Sudarlun Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz telah keluar dari rumah sakit spesialis King Faisal. Raja Salman sebelumnya sempat dirawat usai menjalani kolonoskopi. Raja Salman meninggalkan rumah sakit pada Minggu waktu setempat. Disebutkan Raja Salman sempat dirawat atas saran dokter. Raja Salman diketahui masuk rumah sakit pada Sabtu 7 Mei malam waktu setempat. Ia langsung menjalani kolonoskopi pada Minggu sore. Kolonoskopi adalah prosedur pemeriksaan untuk mendeteksi luka, iritasi, polip atau kanker pada usus besar dan rektum, yaitu bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus. Diketahui Raja berusia 86 tahun itu juga pernah menjalani operasi kantung empedu pada 2020 dan baterai alat pacu jantungnya diganti pada Maret. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 16 Mei 2022. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah tun, wassalam.